remuk sing neng ati apa ngene iki sing jenenge korban janji wis sampeyan aku kudu kepiye metu ngendi supaya ketemu kowe biar tersenaku kesasar senang karo kowe salah nggonku milih pacar kowe sampeyan loro sing tarasake kowe lunga ninggalke aku neng kene kepatut ambiar ambiar koyong ini mari sejajimu jebulemu ono lame wes kepatut ambiar ambiar koyong ini neng apa kue lunga nyiksa aku koyong ini sopo sing ra kelo yen digawe ku jiwa ambiar gonku milih pacar wis sampeyan aku kudu kepiye metu nganti supaya ketemu kowe wis kepacut ambyar ambyar koyo ngene manis sejajimu aja bulemu ono lambe wes kepatut ambiar ambiar koyo ngene neng apa kowe teko nyiksa aku koyo ngene sapa sing ngerakno yen digawe ku jiwa